Gadis manis tenang lagu rancang gembira. Hatinya rindu tergoda ini dapat teman menari sukaria. Sungguh merdu lagu ini, siapa mahu boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau si kita manis. Kalau sudi mari kita menari twist, yeah. Oh gitar berbunyi menawan hati sedang berahi. Oh rancaknya irama dapat nikah sukma gadisan runa. Mari cari teman gembira, gitar solo dan melodi. Kepo kalau menari, sila adik sila jen abang. Marilah kita berdendang irama gembira hati jadi riang. Gitar berbunyi menawan hati sedang berlari. Oh rancaknya irama dapat bikin sukma gadis dan runa. Mari cari tempat gembira gitar solo dan melodi. Ikut tempo dalam menari. Abang marilah kita berdendang irama gembira hati jadi riang. Irama gembira hati jadi riang. Irama gembira hati jadi riang.